Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahabihi wa mawalah. Para pendengar RRI yang berbahagia dimanapun Anda berada, alhamdulillah kembali kita bertemu di dalam melalui gelombang Radio Republik Indonesia yang kita cintai ini untuk sama-sama kembali kita mengkaji firman-firman Allah Subhanahu wa taala untuk kepentingan hidup kita tentunya. Mudah-mudahan dari kajian kita pada hari ini mampu lebih memberikan kita semangat, mampu menjadikan pikiran kita lebih tergambar bahwa banyak hal yang harus kita lakukan di dalam kehidupan ini, terutama berkaitan dengan kehendak dan keinginan Allah agar hidup kita jauh lebih baik daripada sebelumnya. Mari kita bahas bersama ayat ke-14 dari surat Hud. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa illam yastajibu lakum fa'lamu annama unzila bi'ilmillah wa an la ilaha illahu fahal antum muslimun. Jika mereka yang kamu seru itu tidak menerima seruanmu atau ajakanmu itu, maka katakanlah olehmu, ketahuilah sesungguhnya Al-Quran itu diturunkan dengan ilmu Allah dan bahwasanya tidak ada Tuhan selain Dia. Maka maukah kamu berserah diri kepada Allah? Para pendengar rahimakumullah, ayat ke-14 ini masih merupakan keterangan lanjutan dari ayat-ayat sebelumnya ketika Allah menggambarkan bagaimana rasa manusiawi yang ada pada diri Rasul yang merasa sangat tertekan dengan berbagai permintaan yang aneh-aneh dari orang kafir Quraisy. Kemudian di dalam ayat terdahulu juga sudah digambarkan bagaimana kemudian orang-orang kafir Quraisy menentang Rasulullah dengan cara mengatakan hal-hal yang tidak layak terhadap Al-Quran. Nah, di dalam ayat ke-14 ini kembali Allah gambarkan tentang sikap keras dan ingkar orang-orang kafir Quraisy dengan memberikan gambaran kepada Rasul, fa illam yastajibu lakum, bahwa akan ada kemungkinan besar di mana mereka itu tidak akan menerima ajakan dakwah yang telah kamu sampaikan kepada mereka. Akan tetapi Allah kemudian memberikan solusi di sini, kalau mereka menolak, maka sampaikan kepada mereka annama unzila bi'ilmillah, Al-Qur'an itu diturunkan oleh Allah. Allah itu adalah Tuhan yang Maha Esa, pemilik alam semesta, pengatur kehidupan. Maka ini akan menjadi tawaran mereka, apakah mereka masih ingkar terhadap Al-Qur'an itu ataukah tidak. Cukup menarik kalau kita perhatikan di keterangan awal ayat ini. Fa illam yastajibu lakum, jika mereka itu tidak menerima seruanmu. Jadi ada kemungkinan yang besar di sini bahwa orang-orang kafir Quraisy akan menolak tawaran dakwah yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita bisa juga mendapati ayat yang lain dalam gambaran fa illam yastajibu laka fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum. Ketahuilah wahai Muhammad, kalau mereka menolak, bahwa sikap mereka itu hanyalah mengikuti hawa nafsu mereka, ya. Hanya karena mengikuti hawa nafsu mereka. Jadi bukan karena dirimu yang salah, tetapi karena mereka sendiri yang sebenarnya terlalu mengikuti hawa nafsu mereka. Fa illam yastajibu lakum, keingkaran mereka terhadap kamu ini itu juga berangkat dari rasa takut mereka terhadap untuk mengetahui kesalahan-kesalahan mereka selama ini. Jadi ada sikap penolakan terhadap ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena mereka tidak mau ajaran mereka itu yang mereka peroleh dari bapak mereka itu dituduh adalah ajaran yang salah. Jadi ketika Rasulullah mengklaim ini adalah ajaran dari Allah, kemudian orang-orang kafir Quraisy mendengar, mereka tidak mau menerima dan bahkan memasang aksi dengan cara ini adalah ajaran yang terbenar daripada ajaran yang kamu bawa wahai Muhammad, karena ajaran ini adalah merupakan ajaran yang dibawa oleh para bapak-bapak kami. Wa kadzalika ma, dalam ayat Al-Qur'an dikatakan inna wajadna abaana ala ummati wa inna ala asarihim muhtadun. Kami dapatkan hal ini dari bapak dan kakek-kakek kami, sudah pasti benar ini, dan kami akan tetap muhtadun, mengikuti apa yang mereka ajarkan kepada kami. Dalam keterangan ayat lain juga dikatakan muqtadun, kami akan mengikuti apa yang diajarkan oleh bapak-bapak kami. Jadi inilah gambarannya di mana sikap keras mereka itu karena tuduhan mereka dan juga karena takut disalahkan atas ajaran-ajaran yang mereka klaim selama ini benar. Bersama kita di studio sudah hadir Ustadz Ardiansa dan Ustadz Fajrul Haq. Kami persilakan. Iya, terima kasih Ustadz Perdana. Bahwa dalam ayat yang mulia yang kita bahas pada hari ini, Allah Subhanahu Wa Taala ingin menjelaskan solusi terbaik bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam mengemban dakwah yang beliau sampaikan. Di sisi lain menunjukkan juga bahwa dakwah itu yang luar biasa berat. Hal ini dapat kita fahami dari melihat firman Allah, fa illam yastajibu, jika mereka yang kamu seru itu tidak menerima seruanmu. Ini berarti menunjukkan ada peluang yang begitu besar, ada kemungkinan yang sangat luar biasa besar terjadi penentangan, penolakan dari orang-orang yang diseru itu. Nah, ini juga sekaligus menjadi mubarir, menjadi apa ya, alasan yang tepat bagi para duat kalau kita menyampaikan itu hanya sebagai mundhir, hanya sebagai nadhir, sebagai orang yang memberikan peringatan, hanya sebagai orang yang menyampaikan peringatan, tidak lebih. Tidak ada kekuasaan hidayah di tangan kita. Tidak ada kemampuan untuk mengetok tularkan kepada orang lain hidayah yang ada pada diri kita. Sebab hidayah itu adalah sebuah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hamba yang Ia inginkan. Innaka la tahdi man ahbabta walakinallahu yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad tidak mampu memberikan hidayah kepada siapa yang engkau cintai. Ya, walaupun itu adalah orang yang kau cintai, karena Allah lah yang memberikan hidayah itu. Jadi kalau sekualitas Nabi Muhammad saja tidak dapat memberikan hidayah, apalagi orang-orang seperti kita. Hal yang lain yang perlu menjadi catatan bagi kita sebagai seorang duat adalah bahwa tidak ada pernah kata-kata berhenti dan berputus asa di dalam berdakwah. Karena kalaupun mereka tidak menerima, tapi paling tidak kita telah berbuat. Saya teringat dengan kisah burung pipit yang menyiramkan setetes air di tengah geloraan api yang membakar Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika ya kawan-kawanan burung itu melihat burung pipit yang menyiram dengan setetes air itu tadi, mereka mentertawakan dan mengatakan, apa yang kamu lakukan itu sesungguhnya tidaklah bermanfaat terhadap besarnya api yang menggelora itu. Tetapi dengan bijak burung pipit itu berkata kepada kawanan-kawanan yang tidak berlaku apa-apa, dia mengatakan, kalau aku sudah berbuat dan itu akan menjadi alasanku di hadapan Allah, tetapi bagaimana dengan kalian yang hanya duduk terdiam dan tidak berbuat? Artinya seorang da'i itu dia tidak perlu kepada hasil. Jadi dia bukan debt collector yang memiliki target-target dalam kerjanya, tetapi dia adalah orang yang berbuat. Dan ketika dia berbuat, maka hasil yang dia dapatkan itu adalah karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena kemahiran atau karena kecanggihan dakwah yang dia sampaikan. Inilah yang menjadi catatan penting bagi para duat dalam menyikapi kehidupan kita hari-hari ini. Karena banyak juga orang-orang yang merasa risau karena sudah lama dia berdakwah tetapi sangat sedikit terjadi perubahan. Iya, memang sangat menarik sekali ketika Allah berfirman fa illam yastajibu lakum. Kata-kata ini juga sebetulnya sangat mengembirakan para dai. Kenapa? Karena bukan urusan seorang dai untuk memantau apakah disambut baik dakwah tersebut ataupun tidak. Kenapa? Karena Allah mengatakan di sini fa'lamu annama unzila bi'ilmillah. Artinya ini adalah ilmu Allah. Jadi kalau sudah ilmu Allah, artinya kita sekedar untuk menyampaikan saja. Apa itu? Alla ilaha illa huwa. Disinilah yang perlu kita gariskan bahwa segala sesuatu pun apa yang terjadi mestilah kita wujudkan ketauhidan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pertanyaan yang berikutnya menutupi ayat yang utama sekarang ini, yaitu bahal antum muslimun. Ini sebetulnya kalimat pertanyaan ini adalah mengandung makna perintah. Perintahnya apa? Wah, sudahlah, tak usahlah kita dengar isu yang begitu banyaknya, karena kita tidak akan bisa dapat menahan dan juga kita tidak dapat menutup perbuatan mereka seperti itu. Maka yang paling penting di sini adalah sejauh mana kita sudah melaksanakan perintah Allah dan ketaatan itu terus berlangsung sampai saat ini. Maka inilah yang paling penting dalam saat ini. Karena kalau orang menceritakan satu sama lain, ceritanya ini menjadikan sebuah isu yang menjadi fitnah, menjadi hasud, menjadi dengki, maka segala perbuatan baik itu pun akan terhapuskan dengan keburukan, disebabkan kita tidak pernah mau mengesakan Allah Subhanahu wa taala. Kita tauhidkan sajalah Allah Subhanahu wa taala, kita esakan saja sehingga perbuatan kita itu mendapatkan tempat yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Begitu Ustaz Bernana. Iya, ada catatan yang menarik dari keterangan Ustaz Fajrul tadi bahwa kita seharusnya tahu siapa yang memerintahkan kita. Saya kira tidak susah untuk memahami hal ini. Di dalam kehidupan keseharian, kalau ada bos atau manajer yang memerintahkan karyawannya, maka si sang karyawan ini akan cepat melaksanakannya. Pergi sekarang, dia akan pergi. Pindah, kupindahkan kau ke Kalimantan sana, dia akan pindah, manut, akan turut. Kenapa? Karena dia tahu betul yang memerintahkannya ini adalah bos besar, dan kalau dia melakukan dengan baik, maka dia akan mendapatkan perhatian dan penghargaan dari sang bos ini tadi. Ini menarik, karena di dalam ayat ini juga diajarkan kepada kita semua untuk memahami secara lebih baik terhadap keberadaan dan posisi Al-Quran dan kemudian segala perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang harus kita camkan baik-baik adalah ini adalah perintah Allah. Al-Quran adalah kalam Allah. Agama ini adalah merupakan mengandung kehendak dan keinginan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sudah seharusnya kalau kita memahami ini, kita tidak akan lalai dari kewajiban-kewajiban kita. Ketika azan sudah berkumandang, maka pada saat itu yang tertanam dalam pikiran kita adalah Allah sudah memerintahkan salat ini adalah perintah Allah. Jadi tidak akan lagi muncul keraguan atau usaha untuk melalaikan, kerja dululah. Ketika kita tahu membandingkan kerja ini adalah perintah bos dan salat adalah perintah Allah, kita pasti jauh lebih memahami dan yakin bahwa melaksanakan perintah Allah itu jauh lebih baik. Begitu juga ketika pada bulan puasa ada tawaran, makanlah kata orang di siang hari, dan kita cukup tahu bahwa yang memerintahkan puasa itu adalah Allah, kita tidak akan mau dan tidak akan berani untuk mengikuti keinginan orang-orang yang hanya mengikuti hawa nafsunya. Jadi kembali lagi bahwa menarik, memang solusinya adalah kalau kita ingin menjalani sesuatu dengan baik, kita harus paham betul apa perintahnya dan siapa yang memerintahkan kita. Karena kalau kita tahu betul tentang hal ini, tidak akan berat terasa bagi kita untuk melakukannya, karena kita tahu bahwa ketika kita melakukannya, kita akan mendapatkan penghargaan dan perhatian besar dari sang pemberi perintah. Ini saja yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan menjadi inspirasi kita. Mari jalani hidup ini dengan segala aktivitas kita yang terbaik, dan aktivitas kita itu hendaklah didasari oleh ini adalah merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang berat kalau kita meyakini itu adalah perintah dari Sang Maha Tinggi. Kami dari tim Safir Al-Azhar mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.